Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Masail Jahiliyah, dan juga nanti setelah ini kita membahas kitab Bulughul Maram. Kita lanjutkan pembahasan Masail Jahiliyah. Sebelumnya kita telah sampai pada masalah yang keenam. Ya, yang terakhir adalah yang merupakan karakter jahiliyah, yaitu orang-orang selalu beralasan dengan tradisi. Ya, beralasan dengan tradisi dan warisan nenek moyang. Sekarang kita lihat yang ketujuh, yaitu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-mas'alatu sabi'ah al-istidlalu bima 'alaihi ahlul quwwah bi annahu huwal haq, yaitu beralasan bahwasanya yang berada di atas kebenaran yaitu orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang lemah. Jadi kalau orang tersebut adalah orang yang kaya, ajaran tersebut dianut oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya, maka ajaran tersebut benar. Namun kalau dianut oleh orang-orang miskin, maka ajarannya itu sesat. Ini karakter jahiliyah. Nah, beliau katakan di sini, al-istidlalu bi qaumin utuquwah fil afham wal a'mal, yaitu karakter jahiliyah yaitu menganggap bahwasanya kebenaran itu ada pada orang yang diberikan kekuatan logika, ya, kekuatan dalam logika dan kekuatan dalam kerja. Jadi orang-orang cerdas saja. Kalau orang-orang cerdas yang menganut ajaran tadi, berarti mereka itu adalah orang yang benar. Wa fil mulki wal mal wal jah, begitu juga jika kebenaran itu dianut oleh orang yang punya kekuasaan, orang yang punya harta, dan orang yang punya kedudukan, maka orang-orang seperti ini saja yang dianggap benar. Faradallahu zalika biqauli ta'ala, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah keyakinan jahiliyah semacam ini. Walaqad makannakum fi ma immakannakum fi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-26, dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Jadi karena beralasan dengan kedudukan saja, itu dibantah dalam ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membantahnya dalam firman, dalam ayat wa kanu min qablu yastaftihuna alalladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Itu dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Nah, di sini juga diingkari ya kebenaran itu, ya, karena alasan yang disebutkan tadi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-146, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, yaitu pada orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu telah diberikan Alkitab, mereka itu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya mereka sendiri. Ya, mereka itu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ini orang-orang Yahudi itu dikenal cerdas. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya kebenaran itu seakan-akan memihak kepada orang yang cerdas saja seperti orang Yahudi. Tapi yang dimaksudkan dalam pembahasan ini, yaitu sekali lagi yang dimaksudkan adalah orang-orang jahiliyah itu berdalil bahwasanya mereka benar. Mereka berdalil jika kebenaran itu dipegang atau dianut oleh orang yang punya kedudukan. Dan orang yang cerdas, ya, punya logika yang bagus, maka itu adalah benar. Jadi standar mereka adalah, dhabit mereka itu adalah kebenaran itu berpihak pada orang yang cerdas dan orang yang kuat. Jadi jika ada yang punya harta banyak dan punya kedudukan, maka itu berarti kebenaran berpihak pada orang tersebut. Namun wa makana alaihi dhu'afa wal fuqara yatabirunahu batilan. Namun jika ada suatu ajaran yang ada pada orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin, maka itu tidak dianggap sebagai kebenaran namun kebatilan. Nah, inilah karakter jahiliyah. Ya, inilah karakter jahiliyah. Nah, terutama di sini dalam masalah kecerdasan yang tadi disinggung tentang orang Yahudi, ya. Nanti dilihat di perkataannya. Halaman 49 di situ. Yaitu jika berdalil bahwasanya kalau cerdas berarti selalu berada di atas kebenaran, maka lihat pada Bani Israel dan Yahudi. Mereka orang-orang yang pintar. Mereka orang-orang yang berilmu. Mereka bahkan mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka tahu keadaan anak-anak mereka sendiri. Mereka tahu bahwa Nabi itu akan diutus di akhir zaman. Mereka tahu dari kitab mereka, Taurat dan Injil. Dan mereka tahu akan diutus seorang Nabi penutup para Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, bahwa sifatnya itu begini dan begitu. Akan tapi apa? Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kecerdasan mereka tidak ada manfaat. Ya, kepintaran mereka tidak ada manfaat. Jadi kesimpulannya kata Syaikh Shalal Fauzan, maka sudah sepatutnya setiap orang yang mengetahui kebenaran, fama arafal haq, fama kullu man arafal haq ya'malu bi. Setiap orang yang mengetahui kebenaran hendaklah mengamalkannya, terserah dia orang yang punya kekuatan, orang yang cerdas ataupun tidak. Karena orang bisa berpaling dari kebenaran itu karena hasad, seperti pada orang Yahudi, karena kibar, karena sombong, ya, karena tamak juga pada dunia, karena rakus kekuasaan. Itulah yang dapat membuat seorang itu berpaling dari kebenaran. Lalu beliau katakan, ya, yang ini poin yang sangat bagus sekali dijelaskan oleh Syaikh Fauzan. Fal hidayah wa taufik. Ya, lihat di bagian bawahnya. Petunjuk Allah, petunjuk dari Allah dan taufiknya. Ya. Laisat min anil ma'rifah wa anil ilmi wal fahm. Itu bukan didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman saja, tetapi masalahnya adalah kembali pada Allah. Maka dari itu Rasulullah SAW meminta pada Allah supaya diteguhkan pada kebenaran. Ya, Nabi SAW biasa membacakan doa, ya muqallibal qulub wal absar sabit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub wal absar sabit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati dan penglihatan, ya tetapkanlah hatiku ini di dalam ajaranmu. Jadi kalau cuma sekedar pintar, cerdas, punya kepahaman yang bagus, punya fikih yang bagus, itu bukanlah tanda seseorang itu menjadi sebab baginya untuk mendapatkan hidayah atau mendapatkan kebenaran. Sepertinya tidak cukup. Bahkan kata Syaikh Shalal Fauzan sendiri, beliau katakan kalau orang punya kecerdasan, punya pemahaman yang bagus, maka itu juga dapat membahayakan dirinya karena dapat membuat dirinya itu tertipu. Itu dapat menjadi sombong. Ya, dapat menjadi sombong dengan kecerdasannya. Jadi kata beliau, layak tar bil kuwah. Jangan tertipu kalau punya sekedar punya kekuatan atau dia punya negeri yang kuat. Tidak cukup seperti itu. Namun semuanya itu seseorang bisa berada dalam kebenaran jika mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelanjutan dari masalah ini yaitu masalah ke-8. Yaitu tadi kebenaran itu berpihak pada orang yang kuat, orang yang cerdas, orang yang punya harta. Nah, sekarang kita lihat, beliau katakan lagi yang merupakan masail jahiliyah juga adalah al-istidlal bi anna ma 'alaihi dhu'afa laisa haqqan. Yaitu jika ajaran tersebut dianut oleh orang-orang dhu'afa, orang-orang lemah, orang-orang miskin, maka itu bukan kebenaran. Jadi kalau bukan kebenaran, apa? Kebatilan. Ya, jadi yang tadi kebalikan dari yang nomor 7. Jadi kata beliau, al-istidlal ala butlan syai' bi annahu lam yattabi'uhu illa du'afa, yaitu jika alasannya ini karakter jahiliyah, yaitu karena yang namanya sesuatu itu dikatakan batil itu apabila diikuti oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang yang lemah. Maka ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Mereka itu berkata, apakah kami akan beriman kepadamu padahal yang mengikutimu itu adalah orang-orang miskin, orang-orang hina. Jadi orang-orang musyrik tidak mau mengikuti Nabi SAW karena pengikut Nabi itu adalah orang-orang miskin. Jadi standar kebenaran mereka, kebenaran itu tidak dianut oleh orang miskin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, aha ula'i manallahu alaihim min bani min bainina. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Artinya di sini yang diberi anugerah ini kok bisa orang-orang miskin? Maka Allah Subhanahu wa taala bantah, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih tahu manakah orang-orang yang bersyukur? Orang-orang yang cerdas, orang-orang kaya belum tentu jadi orang yang bersyukur. Bisa jadi berpihak pada orang miskin. Orang miskinnya inilah yang nanti berpihak pada kebenaran. Jadi ini adalah kebalikan dari sebelumnya. Kebenaran itu tadi dikatakan berpihak pada orang yang kuat, orang yang kaya. Di sini dikatakan kebatilan berarti berpihak kepada orang yang miskin, orang yang lemah. Ini adalah karakter jahiliyah. Jadi jangan punya keyakinan atau pemikiran semacam itu. Ya, intinya di sini kebenaran itu diikuti bisa oleh siapa saja. Baik oleh orang kaya, baik oleh orang miskin, siapa yang mau hatinya itu menerima kebenaran tadi, itulah yang dikatakan dia itu benar. Namun kalau dia itu menolak kebenaran, terserah dia itu miskin ataupun kaya, ya. Kalau menolak kebenaran maka tidak dikatakan dia itu sebagai orang yang baik. Nah, kemudian selanjutnya lagi yang ke masalah ke-9. Yaitu karakter jahiliyah adalah iktida'uhum bi fisqatil ulama wa juhalul ubad. Wa juhalil ibad. Yaitu karakter jahiliyah adalah mengikuti ulama yang fasik dan mengikuti ahli ibadah yang bodoh, yang tidak berilmu. Ahli ibadah yang bodoh, yang tidak berilmu. Jadi mereka cuma ambil panutan, ambil tuntunan dari ulama yang fasik. Atau mereka cuma mengikuti orang yang dia itu biasa rajin ibadah namun tidak memiliki ilmu. Dia adalah orang yang bodoh. Maka kita lihat di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengatakan di antara karakter jahiliyah adalah iktida'uhum bi fisqatil ulama wa juhalil ibad, wa juhalil ubad. Yaitu mereka itu mengikuti ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh. Apa yang dimaksudkan dengan ulama yang fasik? Fasik, ya, di sini ada di penjelasan di bawah. Fisqatul ulama yang dimaksudkan adalah humul lazina la ya'maluna bi ilmihim. Yaitu orang, ulama fasik adalah orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi punya ilmu tetapi tidak diamalkan. Itu yang diikuti. Ini sifat dari orang siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, sedangkan tadi wajuhalul ibad, ini yang dimaksudkan adalah ahli ibadah, ya. Ahli ibadah itu tengah-tengah kita biasa yang pergi ke masjid atau mungkin batu ayki ireng, ya kan? Atau dia itu bawa tasbih. Orang-orang kira ini yang pantas diikuti, padahal tidak punya ilmu. Jadi kalau karakternya adalah mengikuti orang seperti itu, maka ini masih karakter jahiliyah. Jadi ada dua orang di sini. Orang yang kedua di sini adalah ahli ibadah yang tidak punya ilmu, yaitu di sini seperti orang Nasrani. Nah, di tengah-tengah kita biasa inilah yang diikuti. Cuma ustadznya itu terkenal, selebriti, jamaah, ya, panggil jamaah, ya. Cuma seperti itu saja. Tidak ada ilmu apa-apa, tidak ada dalil apa-apa, tidak paham akidah yang benar, tidak paham bagaimana cara beribadah yang benar. Ya. Cuma cari popularitas, itulah yang diikuti. Atau tadi, cuma lihat pada ahli ibadah yang rajin ke masjid. Ya, lihat sering bawa tasbih. Ya, batu iki ireng. Sering di masjid terus. Atau mungkin sering keluar-keluar untuk dakwah tapi tidak punya ilmu, itu yang diikuti. Sisik insyaallah. Itu benar-benar itu alhamdulillah senaris. Begitu. Nah, ini yang ada masih karakter ini masih ada di tengah-tengah kita. Maka lihat fa'ata biqaulihi. Maka beliau bawakan dalil di sini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbar wa ruhban liyakuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Dalam surat At-Taubah ayat ke-34. Hai orang-orang yang beriman, ternyata kebanyakan ahbar, orang Yahudi yang pintar-pintar itu, dan ruhban, ya, yaitu orang Nasrani yang rajin ibadah itu, itu mereka biasanya makan harta manusia bil batil, dengan cara yang batil, dan mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau patokannya seperti itu, maka lihat yang terjadi pada orang Yahudi dan Nasrani, ternyata mereka yang bawa kepada kesesatan. Padahal orang Yahudi tadi orang yang cerdas. Ya, namun dia fasik karena tidak mau mengamalkan apa? Ilmunya. Sedangkan orang Nasrani dia ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Itu lihat di sini, liyakuluna amwalan nasi bil batil. Mereka itu memakan harta manusia dengan cara yang batil. Mereka keliru. Mereka sesat. Namun kok itu yang diikuti? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang sifat orang Yahudi dan Nasrani, la taglu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'ahum wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Itu janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ghairul haq, tanpa mau mengikuti kebenaran dan cuma sekedar mengikuti hawa nafsu. Ya, tidak mau mengikuti kebenaran itu berarti orang yang berilmu namun fasik. Dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Dan jangan cuma sekedar mengikuti hawa nafsu, berarti dia itu cuma ahli ibadah tapi bodoh. Ya, dia cuma mengikuti hawa nafsunya saja, beribadahnya seperti itu, tidak pakai dalil, tidak pakai dasar. Ya, qad dallu min qablu, mereka itu telah sesat sebelumnya, wa dallu katsira, dan telah, ya, menyesatkan yang banyak, wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka telah sesat dari jalan yang benar. Inilah yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-77. Jadi di sini sifat jahiliyah lagi adalah yaitu karena mengikuti ulama yang fasik. Ulama yang fasik tadi apa? Ulama yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Dan juga karena mengikuti ahli ibadah yang terlihat secara lahiriah itu dia itu ahli ibadah tetapi tidak punya ilmu. Ini juga salah satu sifat jahiliyah. Maka kalau dia memiliki karakter ini berarti masih memiliki karakter seperti yang ada pada orang Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian yang berikutnya lagi al-mas'alatul asyirah, yaitu masalah yang ke-10. Ramyuhum ahluddin bikillati fahmihim wa adami hifzihim. Yaitu orang-orang jahiliyah itu menuduh bahwa ahli agama itu pendek akalnya dan kurang hafalannya. Pikirannya cuma segitu-gitu saja. Beda dengan orang yang ahli filsafat, pikirannya itu cerdas, ya, apa? orang-orang liberal, pikirannya itu panjang, tahu mana yang baik untuk manusia, tahu toleransi itu bagaimana. Jadi selalu dituduh seperti itu. Jadi orang yang konsekuen dengan agama, orang yang konsekuen dengan dalil, dituduh sempit dalam berpikir. Harusnya dalil bisa dibawa kemana-mana, itu menurut mereka seperti itu. Maka beliau katakan di sini, di antara karakter jalia juga adalah al-istidlal ala butlani syai ala butlani din bikillati afami ahlihi wa adami hifzihim. Yaitu karakter jahiliyah itu adalah mereka beralasan bahwa agama itu dikatakan batil, dikatakan sesat, gara-gara pemahamannya itu dangkal. Pemahamannya terhadap dalil itu dangkal. Dan juga tidak mau menghafalkan dalil. Maka seperti perkataan mereka, badiyar ra'yi, kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina di antara kami yang lekas percaya saja. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka standarnya atau mereka itu meyakini bahwasanya orang yang mereka itu ingin menegakkan ajaran Islam, ingin berpegang dengan ajaran Islam itu dinyatakan bahwasanya pikirannya itu dangkal. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Syaikhul Fauzan. Jadi di antara karakter jahiliyah ini seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-27. Wa man araka ittabaka ila allazina hum araziluna badiyar ra'yi. Yaitu kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kami itu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Kalimat orang yang hina dina itu maksudnya orang yang du'afa, orang yang miskin. Yaitu pemikirannya tidak cerdas. Pemikirannya cuma dangkal saja. Maka dikatakan di situ bahwasanya orang yang karakter jahiliyah itu cuma pikirannya itu dangkal. Menganggap orang lain yang pemahaman agamanya itu bagus, ingin berpegang teguh dengan sunnah, itu dikatakan pemahamannya itu dangkal. Jadi orang-orang yang jadi pengikut Rasul, di sini kata Syaikhul Fauzan, dikatakan ma indahum fahmun wala hadzkun lil umur wala indahum ba'da nazarin. Yaitu dianggap mereka itu diejek, ya, orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dikatakan tidak memiliki pemahaman, alias bodoh, tidak kritis dan tidak punya pandangan ke depan. Nah, lihat, ini yang dikatakan biasanya oleh orang-orang liberal kepada orang-orang yang ingin menjalankan ajaran Nabi SAW. Dituduh orang yang ingin menjalankan ajaran Nabi tidak memiliki pandangan ke depan. Kemudian dikatakan tidak kritis. Hadis ini harus dikoreksi dulu sesuaikan dengan zaman. Jilbab itu bagaimana untuk masa kini, dengan masa lalu itu berbeda. Sholat itu juga bagaimana? Apakah sholat itu harus dengan rukuk sujud ataukah cuma berpikir saja itu sudah disebut sholat karena mengingat Allah? Anggapan mereka itu harus kritis terhadap dalil. Nah, lalu Syaikhul Fauzan itu mengatakan itulah yang dibanggakan oleh kebanyakan orang-orang fasik dari kalangan musuh-musuh Allah saat ini. Ya, mereka itu mengejek kaum muslimin dan ulamanya bahwa mereka itu bodoh dan tidak memiliki pandangan jauh ke depan. Mereka merendahkan orang-orang Islam dengan pandangan semacam ini. Padahal para ulama Islam adalah orang-orang yang berakal dan berpengetahuan, karena mereka melihat dengan cahaya Allah, memerintah dengan perintah Allah dan melarang dengan larangan Allah. Punya ya pandangan yang jauh juga ke depan, namun tetap mengikuti dalil. Nah, tidak diragukan lagi bahwa ulama yang mengajarkan ilmu itu adalah orang-orang yang paling mulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan seorang alim itu atas ahli ibadah itu bagaikan kemuliaan bulan di atas bintang-bintang. Dari bintang-bintang, planet-planet itu ganti. Bukan planet-planet tapi bintang-bintang. Itu terjemahan itu kurang tepat. Sairul Kawakib itu maksudnya bukan planet-planet, yang di halaman 59 ya. Diganti bintang-bintang. Maka tidak meremehkan ulama dan menuduh mereka bodoh. Tidak boleh kita meremehkan ulama dan menuduh mereka bodoh. Dan berpandangan sempit, tidak boleh kita tuduh seperti itu, kecuali seperti orang-orang jahiliyah dan kaum Nabi Nuh tadi. Yang menuduh seperti itu biasanya orang-orang jahiliyah. Ini karakter jahiliyah, dan ini yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Yang menganggap bahwa para pengikut Rasul dengan anggapan seperti itu agar manusia itu menghindar darinya. Anggapan seperti ini juga terjadi pada masyarakat modern saat ini. Mereka mengatakan bahwasanya para ulama itu adalah dikatakan haula'il ulama, ulama haid wa nifas. Ulama yang ada saat ini cuma pakar saja dalam haid dan nifas saja, tidak pakar dengan kekinian. Ya. Cuma ulama yang jadi ulama ahkam al-istitsmar, cuma jadi ulama yang pakar istitsmar, yaitu kalau cebok tidak ada air itu maka menggunakan batu. Cuma paham dengan itu. Wa ulama juz'iyat, cuma jadi ulama yang parsial saja, tidak mengetahui secara keseluruhan. Ya. Wa la ya'rifuna fiqhal waqi', dan tidak mengetahui tentang fiqh waqi', kekinian. Wa fiqhul waqi' indahum umur siyasiyah, umur siyasa wasaura 'alal wulah. Dan menurut mereka fikih kekinian itu adalah fikih ya masalah politik dan pemberontakan kekuasaan. Ya mereka cuma pahami itu seperti itu. Nah, inilah yang jadi karakter jahiliyah juga, menuduh orang-orang yang ingin berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap pemikirannya itu picik, pemikirannya itu dangkal, tidak mau kritis dan pandangannya tidak jauh ke depan. Jadi kalau ada yang menuduh seperti itu, berarti pemikiran mereka adalah pemikiran jahiliyah, karena masih mengandung karakter jahiliyah dan masih membawa ajarannya Nabi Nuh ke kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini demikian untuk kajian masa ilul jahiliyah. Ada pertanyaan? Penanya? Ada yang mereka titip suku masalah mereka, dan punya mereka juga masuk buku-buku yang membantai sasar kita. Terus kadang dari setiap pertemuan mereka akan melakukan namanya sebar-sebar ataupun sindiran. Terus kadang kita kan berkeluar dari teman-teman itu, ya kira-kira solusinya gimana? Gak usah lagi bergaul dengan orang-orang kayak gitu. Gimana? Gak usah bergaul dengan orang-orang kayak gitu. Itu tadi posisi kita, itu kita sawung, ada yang berada di karyawannya, ada di teman partnernya, ada yang dekat di seluruh parungnya. Kalian gabung gak? Ya balik ketemu gak? Satu masjid. Kalau jadi pegawai ya mungkin cari yang lain kalau pekerjaan. Tiba sakit hati terus. Menyawangi enggak apa-apa, buku enggak usah. Bukunya enggak. Bukunya terlalu kaku. Bukunya terlalu kasar. Enggak ada manfaat itu untuk orang awam. Ini sudah saya mau tanya yang sesuai dengan tema yang kita bahas. Tidak pada yang lain. Jadi kewajiban jelas begitu. Kita mengukir pentajaman materi. Jadi ada hinaan bagi orang-orang Yahudi Nasrani yang mengatakan bahwa ulama yang justru ulama hak itu diremehkan, seolah hanya mengamalkan ilmunya hanya masalah haid dan sebagainya tadi. Itu memang sana itu dari pihak sana memang jelek, tapi bagi kita mungkin merupakan acuan, acuan supaya kita itu ilmunya seperti satu, ya tahu kimia, atau psikologi bergaul, bagaimana dakwah yang bagus, atau psikologi bagaimana mengkritik orang dengan cara halus, hikmah dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya hanya klarifikasi, mereka itu memang menghina kita, tapi hina itu bagi kita sebagai apa sebagai tantangan supaya jangan seperti yang itu loh. Tauhidnya baik tapi akhirnya bergaulan jelek, nggak bisa mengatur perkataannya, nggak bisa melangkah dengan pikiran yang jernih, tidak tahu psikologi jiwa, tidak tahu. Nah, jadi kita kan dituntut juga tuh, dituntut untuk mengerti ilmu-ilmu yang mendukung dakwah kita. Jadi pertanyaannya? Ini, pertanyaannya gini. Jadi saya mau tanya, orang-orang yang sementara itu merasa bahwa kalau belajar tauhid nggak perlu belajar yang lain, itu orang berpikiran seperti itu sehingga kuliahnya tuh hampir selesai pun mendengar pengertian itu, akhirnya nggak teruskan. Jadi banyak ikhwan di kalangan kita yang sudah hampir sekali aja digagalkan hanya gara-gara untuk apa belajar betul-betul. Pendapat ini, opini itu kira-kira sesuai dengan syariat ya, pertama. Yang kedua, ini sudah jelas ya. Yang kedua, Ustaz, pernah mendengar Ustaz pasti apa itu ada namanya sahabat Adi bin Hatim yang dulu tokoh Yahudi. Tokoh Yahudi kemudian masuk Islam. Lalu Rasulullah itu pada waktu turun ini itakhudhu arbaban min dunillah ruhbanhum arbahum ya min dunillah, dia mengambil sesembahan arba dan rahib-rahib mereka selain Allah sebagai tandingan. Itu Adi bin Hatim mengatakan lasna na'buduhum, saya tidak pernah menyembah rahib saya ketika saya jadi orang Nasrani, saya enggak pernah menyembah pendeta saya. Pada waktu mengatakan seperti itu, Rasulullah bantahnya bagaimana ya? Saya lupa itu bantahnya Rasulullah. Ketika Adi bin Hatim menjawab nasla na'buduhum, saya tidak pernah waktu jadi orang Yahudi Nasrani menyembah rahib-rahib saya Rasulullah. Saya menyembah ya kepada Allah. Tapi oleh Rasulullah dikatakan, engkau telah menyembah rahib-rahib itu. Pertanyaannya itu yaitu penjelasan Rasulullah bagaimana? Okay. Yang kedua, jadi ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, yaitu mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan pendeta mereka dan rahib mereka itu sebagai arbab Tuhan selain Allah, maka Adi bin Hatim tidak terima, kami itu tidak menyembah mereka. Jadi menurut Adi bin Hatim namanya menyembah, namanya syirik itu kalau dalam ibadah. Ya, artinya nembah orang tersebut sujud di hadapannya, ya, meminta doa kepadanya kalau sudah mati, ini termasuk ibadah. Dia perasaannya seperti itu. Namun Rasulullah SAW itu bantah. Bahwasanya bukankah kalian itu telah mengharamkan apa yang Allah itu halalkan dan sebaliknya mengharamkan apa yang Allah itu halalkan. Ya, itu yang membuat mereka dikatakan menyembah selain Allah tersebut. Jadi yang namanya syirik itu bukan hanya dalam ibadah saja, namun syirik juga dalam ketaatan. Kalau orang itu manut kepada yang diikuti, kepada ulamanya itu dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal yang sudah jelas, maka termasuk dalam kesyirikan juga. Kemudian yang pertama, apakah benar pemikiran jadi dunia tidak usah dipelajari saja, jadi cukup belajar agama saja, tidak tepat. Ya, karena kita juga butuh dengan orang-orang yang pakar-pakar dunia. Ketika Nabi SAW melihat ada seorang sahabat, ya, sahabat itu menyerbukkan suatu kurma dengan kurma yang lain diserbuk, maka Nabi SAW itu katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, yaitu kalian itu lebih paham mengenai urusan dunia kalian. Jadi urusan dunia Nabi SAW itu biarkan untuk orang itu belajar, untuk orang itu kuasai. Bukan hanya masalah pertanian seperti itu tentang kurma saja, ya, namun juga dalam hal yang lainnya lagi seperti ya, kedokteran, seperti teknologi juga, teknik misalnya, atau masalah ekonomi, masalah hukum, ya, itu boleh untuk dipelajari untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi pemikiran tadi tidak pernah tepat. Biasanya seperti itu, ya, ya kadang dunia tidak dapat, akhirat juga tidak dapat, dan juga kadang menyakiti hati orang tua. Taib, sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.